إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله الحمد لله هذا الشكر على الله سبحانه وتعالى حتى سجل نعمة المعصومين المجدة نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الجور قدر الله سبحانه وتعالى معبدها نعمة الريشة الهداية والإسلام والسنة إني مرحبا نعمة الفريق الصالح وواجب الشكر مو نعمة وحرمية الفريق الصالح maka nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Kita diberikan hidayah dari Islam dan kita diberikan hidayah dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Taala diberikan hidayah terlebih oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi siapa saja, wajib melakukan ilmu syar'i. Apakah dia orang tua, seorang anak, seorang pemimpin, rakyat, pejabat, bawahan, orang kaya, orang miskin, wajib bagi mereka semuanya menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi bersabda dalam talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Pada sebutkan muslim, termasuk muslimah. Wajib. Kemudian juga, menuntut ilmu ini harus kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Tidak boleh berhenti. Tidak ada dalam Islam berhenti untuk ilmu, tidak ada. Sebagaimana jawab tidak ada, bagi kita berhenti ibadah tidak ada. Ibadah terus sampai mati, menuntut ilmu juga wajib kita tuntut sampai kita mati. Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, datangnya kematian. Untuk ilmu terus ibadah. Maka kita wajib untuk terus menuntut ilmu syar'i sampai kita wafat. Dan untuk ilmu ini jalan menuju surga. Orang tanya, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i? Karena ini jalan ke surga. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan kita ingin dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah surga bukan dunia. Nabi bersabda Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila jannah." Para siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Ada sebuah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Akhwani fi din, wa akhwatillah anzakumullah. Majlis ilmu merupakan taman-taman surga. Majlis ilmu merupakan taman-taman surga. Makanya ketika kita berada dalam majlis ilmu, kita ada jaga hati-hati. Ini taman-taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW, Ida marasum biryadil jannah tarfa'u. Bila kamu melewati taman-taman surga, kamu duduk di situ. Apa taman surga? Silahkan juga. Tahap ahli zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan istilah hadis sahih. Dan juga yang lainnya. Jadi silahku zikir. Tahap ahli zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah, diajarkan tentang hukum-hukum Allah. Itu namanya tahap ahli zikir. Makanya kita disuruh untuk bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir maksudnya ahli ilmi. Fas'alu ahli zikri ini pun menjata'alu. Tanyalah kepada ahli zikir. Maksudnya ahli zikir? Jadi orang yang mengilmu. Jika kalian tidak mengetahui. Karena itu kalau kita berada di halaqah zikir, ya kita berkumpul di sini. Karena mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka jaga adabnya. Dengarkan baik-baik, dan pertama kali perhatikan semuanya, baik bagi saya, bagi antum juga, pertama kali harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan, tidak ada manfaat itu pada datang kita. Tanpa keikhlasan, antum datang ke tempat ini, tidak ada manfaat itu. Semua panitia tanpa keikhlasan, tidak ada manfaat itu. Jadi, kita diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah. Bukan untuk mencari sesuatu. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ingin paham tentang agama. Kita ingin mengamalkan agama Islam dengan benar. Maka pertama kali harus ikhlas kepada Allah Taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Di dalam mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa'budillaha mukhlishan lahu din." Dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata agamanya. Ikhlas itu dasar. Niat yang baik dasar dan tegaknya agama ini dengan dasar yang kuat yaitu ikhlas. Tanpa ikhlas tidak akan diterima amal kita. Diperhatikan kepada semuanya, kepada saya, kepada antum, kepada panitia, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, ini yang saya keberatan ke tempat ini harus ikhlas sama Allah SWT. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dan diterima amal kita oleh Allah SWT. Yang kedua, itu paham. Antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Karena kalau antum tidak paham, dari masa juga banyak orang untuk ilmu tidak paham. Banyak juga ustaz yang ngajar dia tidak paham. Bagaimana dia menyampaikan ilmu itu tidak paham? Bagaimana muridnya? Antum harus paham. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya tentang bab al-faham dari ilmu. Bab tentang faham dari ilmu harus paham. Jadi al-faham kita tentang ilmu ini yang disampaikan al-faham. Makanya berusaha untuk memahami itu, antum dengarkan baik-baik dan diam. Jangan ada yang ngobrol. Yang ikhwan dan akhwat, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik. Supaya antum dapat manfaat. Dengarkan dan diam. Karena dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Karena Allah yang merintahkan demikian dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ apabila dibacakan Al-Quran, jangan kamu dengar dan diam. Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengarkan dan diam. Perhatikan ya, semua yang hadir, dan adik-adik yang hadir juga ini, dengarkan dan diam. Jangan ada bicara. Jangan ngobrol. Yang akhwat juga perhatikan, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Untuk paham. Karena tidak mungkin kita bisa kerja agama ini tanpa ikhlas dan tanpa paham. Kata Imam Al-Qayyim, di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, juz yang pertama, kata beliau, Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama, dengan fushul qasd. Yang kedua, dengan fushul zann. Islam tegak dengan dua. Yang pertama, dengan fushul qasd. Yaitu, niat harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, fushul zann. Dia harus paham tentang agama. Tegak agamanya. Ikhlas, dan dia paham tentang agama. Kalau dia paham dengan agama, dia wajib mengamalkan agama itu dan dia menyampaikan agama kepada umat dengan benar. Dengan ikhlas dan dengan pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tidak ada yang lain. Ada satu jalan menuju kepada Allah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Itu yang wajib kita tempuh. Itu jalan selamat dan itu jalan yang membawa manusia ke surga. Untuk ingat, jalan menuju surga hanya satu, jalan ke Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap ilmu yang disampaikan kita harus paham. Makanya para ulama ketika membaca kita, itu mereka berusaha untuk memahami isi kita. Bukan sekedar tamat, tapi paham dari apa yang dikaji. Makanya untuk mendukung pemahaman ini, supaya kita paham, antum dengarkan, antum diam, untuk bisa paham yang disampaikan, antum dengarkan, antum diam, antum catat, yang menyuruh mencatat Rasulullah SAW, Nabi bersabda, SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini hasan, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dan lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekh Al-Albani mengumpulkan semua jalannya. Wah, di sini hasan. Qayyidul ilma bil kitab. Anas bin Malik juga mengatakan radhiyallahu anhu. Qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Untuk kita paham, dengarkan, diam, catat apa yang disampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan. Karena buahnya ilmu itu diamalkan. Buahnya ilmu itu diamalkan. Pada Imam Ibnu Jauzi, rahimahullah, di dalam kitab yang saya dapat, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini, orang yang belajar untuk ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang yang paling miskin di muka bumi ini. Jadi kita harus mengamalkan ilmu ini. Kemudian, kita itu mendakwakan kepada diri kita, kepada keluarga, dan kepada sanak kerabat agar mengamalkan ilmu syar'i ini. Kepada diri, mengatakan Allah, pada hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan waktu mau dihabiskan untuk apa. Kita bahas tentang ini karena kalau kita lihat fenomena yang ada, banyak sudah kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia. Habis waktunya mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat, waktunya kaum muslimin ini habis. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa waktu ini merupakan raksu malin. Waktu itu apa? Raksu malin. Rasmal. Apa yang rasmal artinya? Modal. Waktu itu. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita pasti akan beruntung. Tapi ketika waktu itu digunakan buat yang sia-sia, maka kita pasti akan rugi, pasti tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi waktu. Tolong diperhatikan, jangan main HP. Jangan main HP. Jangan foto-foto. Dan bahkan masih foto-foto. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman, wal 'asr. Perhatikan waktu, perhatikan nama. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam manusia. Illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman. Wa 'amilu shalihaati dan beramal saleh. Wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah menyebutkan dalam ayat ini wal 'asri wal waqti. Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa. Allah punya hak. Karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya makhluk. Makhluk Allah. Allah berjumpa dengan makhluknya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita berjumpa dengan makhluk, tidak boleh. Tidak boleh. Kita wajib berjumpa dengan nama. Nama Allah. Tidak boleh berjumpa dengan demi Rasulullah, demi Ka'bah. Tidak boleh. Ini syirik dan kufur. Tidak boleh. Kita harus berjumpa dengan nama Allah. Bapak Nabi bersabda, "Man khalaqa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Para siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya yang tidak ada. Wal 'asr, wa syams, wa duha, wa lail, dan yang lainnya. Itu tidak ada. Nah, Allah ketika bersumpah dengan waktu, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Waktu yang diperhatikan. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia. Al-Islam dan istighfar untuk seluruh manusia rugi. Kecuali Allah kejualikan empat ini. Ila ladina amanu. Kecuali Allah iman. Wa amin al-salihah. Dan beramal salih. Wa tawasaw bilhaq. Sering berwasiat dan kebenaran. Wa tawasaw bilhaq. Sering berwasiat dengan kehabaran. Omong tambahan lagi. Tawaid dan ayat ini ada lima. Yaitu. Yang dikecualikan orang yang beriman. Kemudian yang kedua orang berilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan Allah. Orang yang berilmu syar'i. Yang ketiga, amal soleh. Yang keempat, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang kelima, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi, ikhwan fillah, nazar Allah, waktu ini sangat penting. Dan kita diberikan oleh Allah waktu di dunia ini sangat sebentar. Ya, setengah hari atau satu hari. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'mal ummati baina 60 wa 70. Wa qala hayy bizal. Kata Nabi, umatku itu umurnya 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Sedikit yang lewat dari 70 tahun, sedikit sekali. Makanya 60 70 ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 60-70 tahun itu seolah-olah kita hidup ini hanya setengah hari atau satu hari. Di waktu pagi atau waktu petang. Asyiyah dan Qobluhah. Di waktu sore atau waktu pagi. Jadi Allah menyebutkan demikian, satu hari seperti itu. Maka kalau satu hari kita berlomba-lomba dan lakukan amal-amal. Tapi kita lihat, manusia ini banyak rugi. Kenapa? Ya kita lihat, fenomena yang ada sedikit orang yang melakukan ketaatan. Yang nanti aja, ya, meskipun sekian banyaknya ribuan, dibandingkan yang nonton konser musik, lebih banyak yang nonton konser musik. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji, banyak yang mana? Yang tidak ngaji. Jadi sedikit orang yang mau melakukan ketaatan. Perbanyak manusia tidak tahu kata Allah. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Makanya kita berusaha menjadi yang sedikit wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Apa namanya fenomena? Saya lihat di buku saya ini fenomena yang ada ya. Kita tidak akan bahas ya, panjangkan beberapa poin-poin yang penting karena waktu kita juga terbatas, tidak mungkin semua isi buku kita bahas. Tapi fenomena penyanyian yang dilakukan oleh manusia ini banyak. Saya sebutkan di halaman 59 sampai halaman 74. Di halaman 59 sampai halaman 74. Fenomena sebab yang ketiga ya, fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin ini banyak sekali. Ya, kalau kita lihat, kalau mau dikumpulkan banyak ya orang sibuk dengan bukannya baca Al-Quran, bukan baca buku yang bermanfaat, bahkan di lembaga-lembaga dakwah pun sibuk baca Al-Quran. Nonton TV, habis waktu. Kalau baca kita, Masya Allah manfaat. Lembaga dakwah, bahkan ada juga sebagian pondok, kalau kita masuk ke kantornya, bukannya lagi baca kita, lagi baca koran. Koran, untuk baca 10 tahun, nggak bakal jadi ditinggalkan. Baca koran, 10 tahun baca koran, langganan koran, nggak bakal jadi ditinggalkan. Tapi kalau baca kita 10 tahun, itu dapat ilmu. Orang langganan koran 10 tahun sudah pernah kita. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, insya Allah buatnya manfaat dan banyak kita pelajari. Jelas kamu sendiri. Bahkan kalau ada orang itu kita masuk ke pondok koran, bukan baca kitab. Karena kita manfaat, baca buku yang bermanfaat, bukan baca koran. Kemudian juga banyak orang yang mengikuti berita di internet, televisi, radio, dan yang lainnya. Ini juga banyak yang tidak manfaat. Karena banyak semua berita-berita yang bohong. Kemudian juga banyak pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia itu tidak ada manfaatnya. Setiap hari membicarakan tentang orang, riba, fitnah, bicara tentang masalah politik dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya. Kita bukan orangnya. Banyak habis waktu itu. Kemudian juga yang itu gunakan juga banyak menggunakan HP. Itu banyak juga bukan nggak penting, HP penting manfaat buat kita berhubungan orang. Tapi hari itu apa? Sebagai itu, dalam sehari berapa jam yang kita gunakan HP? Untuk SMS, untuk nulis, untuk menerima, untuk menjawab berapa waktu dalam sehari? Ada itu? Hati waktu itu. Itu banyak waktu yang biasanya kalau kita itu banyak. Kemudian juga banyak kita menyibukkan diri dengan hobi, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Rekreasi tamasya boleh sekali-kali, tapi kalau setiap satu ahad tamasya, setiap satu ahad rekreasi, apa itu? Kalau dibandingkan antara dia waktu rekreasi tamasya dengan ngaji, lebih banyak perjalanan atau berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke sini, berkunjung ke sini, habis waktu ini. Kemudian juga yang jelas haram ya, menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu musik. Misalnya bahas di buku hukum lagu, musik dan nasyid. Ada buku saya tulis tentang hukum lagu. Saya bawakan dalil-dalil dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in, kemudian juga para imam, imam mazhab dan yang lain tentang haramnya musik. Ada di sini yang dibaca di buku ini. Kemudian juga banyak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang untuk baca tidak bermanfaat. Makanya ketika kita mau baca buku, tanya dulu kepada guru, ini buku apa yang bermanfaat? Buku-buku apa yang bisa kita baca? Bahwa kita harus membaca buku yang bermanfaat buat kita. Jangan kita mampu beli, kita baca. Akhirnya buku itu pertama betul, kita keluarkan uang. Jadi besar uang yang dikeluarkan. Yang kedua, kita baca menghabiskan waktu. Yang ketiga, yang berbahaya kalau buku itu bukan buku yang benar, merusak kita, memberikan syubhat. Dan itu yang paling parah, yang berbahaya buat kita. Makanya ketika kita akan baca buku, tanya dulu kepada guru, kepada ustaz yang paham, supaya kita tahu buku ini manfaat atau tidak. Supaya tidak sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan baca buku yang tidak bermanfaat. Dulu, para ulama saja dulu ya, yang menyebutkan diri dengan filsafat, mereka baca buku-buku filsafat itu, akhirnya di akhir hayatnya mereka jadi orang yang bingung. Sampai mati dia dalam keadaan bingung mereka. Kenapa? Tidak manfaat ilmu yang mereka cari. Dan mereka ngaku itu bingung, semuanya. Saya sudah berjalan di muka bumi ini, saya sudah baca buku-buku mereka, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Itu sampai akhir hayatnya. Rugi waktu ini. Kan waktu kita terbatas. Dan akan ditanya oleh Allah, waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Akan ditanya Allah. Nanti akan berjalan di sini. Kemudian juga, banyaknya main-main. Juga banyak tidur. Banyak main-main. Ini juga buang-buang waktu. Tidak boleh. Hidup kita ini untuk yang bermanfaat. Dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran. Buat dunia ini apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini main-main. Beda dengan yang akhirat. Kalau akhirat cuma sibuk kita dalam ketaatan. Kita nggak bisa main-main. Main-main sekedarnya aja. Tapi kehidupan dunia, kehidupan main-main. Kehidupan orang kafir, kehidupan main-main. Kita jangan dibawa. Orang kafir berusaha bagaimana mengajak kita untuk sibuk dengan main-main. Orang kafir, dia ingin sama dengan mereka kita. Diajak, disibukkan dengan main-main. Kehidupan dunia itu mana? Dengan kehidupan yang abadi, yang kekal di dalam akhirat, yang akan kita cari di dalam akhirat. Yang kita cari kehidupan akhirat. Kemudian juga, termasuk yang buang-buang waktu lagi, seperti apa? Nonton televisi. Ini banyak waktu yang berbuang. Kalau televisinya kayak TV Roja, Radio Roja, kenapa? Tapi ini TV-TV yang beritanya juga nggak benar. Pakai yang juga telanjang, maksiat. Kalau kita televisi yang ada, lebih dari 90% itu nggak ada manfaatnya. Habis waktu. Banyak ya, dari ikhwan atau ibu-ibu juga yang habiskan waktunya di depan TV. Kalau dengarkan kajian di Radio Roja, itu kenapa? Tapi kalau yang lain, habis waktu. Nonton sinetron, nanti waktu nggak ada manfaat. Begitu juga dia sibuk dengan nonton pertandingan sepak bola. Itu nggak manfaat. Ini dibahas oleh para ulama khusus tentang masalah hakikat patuh pura fil qadar. Tapi bukan di sini pembahasannya. Ada buku khusus dibahas oleh Muhammad Syed, tebal ini, Imam Al-Kalaman, bukunya. Judulnya Hakikat Surafil Qadar. Hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat? Dibahas panjang lebar di buku itu. Di mana kesalahan? Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat. Ada juga nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti nggak boleh. Sekedarnya boleh, sekedarnya. Tapi jangan habis waktu begitu. Nggak boleh. Sampai nggak semangat tadi dia belajar untuk ilmu gara-gara main bola, nggak boleh. Kita hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja. Boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita buat Indonesia. Atau sampai buang-buang waktu. Atau mendengarkan lawakan atau yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat, dari pemain bola ini banyak juga menimbulkan al-walak wal-barak kepada orang-orang kafir. Ini gak boleh. Jadi banyak juga akibat yang jelek. Nonton bola itu, atau pemain bola, dia walak. Walak artinya apa? Setia, loyalitas, cinta. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Membanggakan orang-orang kafir. Gak boleh di sana, punya hal. Makanya harus ada barak kita kepada orang-orang kafir. Gak boleh mencintai mereka. Gak boleh mengagungkan mereka. Gak boleh memuji mereka. Gak boleh mengangkat mereka. Tidak boleh. Orang kafir sudah dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Gak boleh kita memuji mereka. Apalagi sampai tasyakku mengikuti mereka. Gaya hidup mereka. Dari gaya mereka enggak pun. Kata Nabi man tasab bahadir kau min fahwa min hum. Kata Nabi Allah barakat minyak ayah itu kau maka dia termasuk golongan mereka. Jadi banyak kalau bicara soal bola saja, banyak juga ya. Dan akidah ini ada banyak orang-orang yang dia waras kepada orang kafir. Justru dia barak kepada orang-orang Islam. Jadi dia barak kepada orang-orang kafir. Dan juga kepada orang Islam. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan yang kosong. Banyak mengikuti berita politik, ya, tentang partai, tentang pejabat, tentang pemilu, tentang jabatan, tentang segala macam yang tidak ada manfaatnya. Habis waktu kita dalam hidup. Maka kalau ada orang menganjurkan orang untuk masuk ke politik, salah. Justru orang diajarkan untuk ilmu syar'i, belajar agama yang benar, paham agama, amalkan Islam ini. Bukan ke politik. Jadi jangan dengarkan orang politikus, jangan. Dengarkan para dai, dengarkan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasa fil'an, satu siyasa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk politik sekarang ini minimal politik. Karena politik yang ada, politik yang kota, bukan politik syar'i. Undang-undang yang ada, bukan undang-undang Islam. Belum lagi, di situ ada saling menjatuhkan, saling merusak, saling menyokong, hasad dan yang lain sudah semua terjadi perusahaan yang hari ini. Dan ketika dia sudah naik mendapatkan jabatan, apa dia membela Islam? Dia nggak membela Islam. Yang penting dia sudah dapat itu sih. Abis itu nggak ada lagi. Slogan-slogan yang dia sampaikan semua itu slogan yang bohong. Itu saya bahas di mukadimah buku saya tentang jihad kita di negara. Jihad itu saya jelaskan tentang kondisi politik dan juga partai-partai yang ada di buku ini. Kemudian juga habis juga waktu untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, untuk tugas. Waktu untuk kerja wajib kita kerja, wajib dagang. Wajib tidak kenapa wajib? Tapi jangan habis waktu kita buat ini. Kalau kita lihat sekarang ini habis waktunya. Dari mulai ba'da subuh sampai malam. Kerja berangkat pagi sampai malam. Sampai ditinggalkan kewajibannya soal berjamaah. Ditinggalkan dia untuk membaca Al-Quran. Ditinggalkan kewajibannya kepada orang tuanya. Kewajiban kepada istri, kepada anak. Ditinggalkan orang kerja. Dagang, usaha. Dagang, usaha, kerja. Wajib untuk mencari nafkah. Karena kita tidak boleh hidup berjalan pada orang lain. Kita wajib mencari nafkah. Tidak seperti sekarang kita harus habis waktunya buat dagang, habis waktunya buat buat kerja, habis waktunya buat tugas. Dan kita masanya untuk buat akhiratnya mana? Tidak ada. Yang ada semua buat ini. Ya, itu perhatikan banyak waktu yang disiasa menolakkan muslimin. Kemudian juga banyak begadang, begadang juga banyak sia-sia yang tidak manfaat. Tidak ada mudahnya, kalau ada juga sekedar itu kita laksanakan. Tapi jangan habis waktu buat yang demikian. Karena di waktu kita ada misalnya tugas yang kita lakukan, tapi juga kita harus isi dengan yang bermanfaat. Apakah dengan baca Al-Quran, dengan hafalan, dengan sholat witir, dengan doa kepada Allah di waktu malam itu. Jangan habis buat ngobrol. Ketika begitu kan banyak kumpul, berapa orang itu ngobrol. Habis itu. Karena menghibah orang, membicarakan aib orang lain. Banyak yang hidup ya. Coba diisi dengan yang bermanfaat. Itu dengan bermanfaat. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan komunitas lagi, banyak lagi kegiatan yang syirik. Ya, anda lihat kebanyakan komunitas ini kegiatan kegiatan syirik dengan ziarah-ziarah kubur, kubur-kubur wali, kubur-kubur habib, kubur kiai mereka datang ke sana untuk minta itu buat syirik. Perjalanan mereka sekarang dari luar kota, berapa jam mereka perjalanan itu? Kemudian untuk berbuat syirik, semua amalnya terhapus kalau berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan ciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepada mentauhidkan Allah. Bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, belum amalnya terhapus. Para salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya itu. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyraqta la yahbatanna amalka wa la takunanna khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik akan hapus seluruh amal-amalnya dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik akan hapus seluruh amal-amalnya. Hapus seluruh. Jangan sampai dia berbuat syirik. Banyak orang-orang yang hapuskan waktunya untuk berbuat syirik. Dan dia wajib taubat kepada Allah, kembali dia kepada Islam yang benar, mentauhidkan Allah. Kemudian juga banyak lagi dia mengerjakan bid'ah, karena dia orang-orang melakukan bid'ah habis untuk berbuat bid'ah, sibuk dengan perbuatan bid'ah, binasa. Orang yang sibuk dengan perbuatan yang tidak mengikuti sunnah akan binasa. Kita ini harus semangat dalam makhluk ketaatan kepada Allah. Waktu kita harus kita habiskan untuk taat kepada Allah Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin, inna likulli amalin sirra, inna likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatra, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dhalika faqad hada. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan pentingnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan pentingnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya bukan karena sunnahku, maka berharap, maka dia binasa. Di orang yang berbuat bid'ah itu, Nabi menyebutkan binasa. Dan ini sahih. Juga sahih, kibar, juga yang lainnya, kita jadi wali kemana. Jadi itu perhatikan, bahwa kita harus semangat, lelah hati kita, dan melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga yang paling penting, Alhamdulillah, bahwa kita ini akan ditanya oleh para siapa tentang apa yang kita lakukan. Hukum lihat di halaman 50. Di halaman 50. itu masih bisa masuk lagi ya? Angga itu dimanaikan. Kalau bisa masuk lagi, kayak yang ditandang itu masih cinta, dimanaikan. Coba balik lagi apa? Kemudian juga yang akhwat masuk lagi ke dalam itu akhwat. Itu yang pakai cadar dibuka, itu kan di bawah itu khusus untuk akhwat. Jadi itu untuk akhwat semua. Ya, di bawah itu untuk akhwat. Coba yang pakai cadar itu dibuka cadarnya. Kan ada lagi di bawah itu. Kok kenapa pakai cadar yang di bawah itu? Itu semuanya akhwat, jadi pakai cadar di bawah itu. Coba yang di pojok yang main HP dimatikan di bawah itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, coba antum agak maju lagi sini, agak maju lagi sini. Kesian yang di bawah yang di luar panasan. Ya jangan semuanya masuk, gak cukup. Ya sebagian aja masuk, gak semua ada cukup tempatnya. Ya, tolong dengarkan. Untuk dia di halaman 50. Anak Ibn Zahra radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا الحديث الحسن الصحيح. قال أبو برزة الثاني رضي الله عنه فكتب لمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الجسد الوراقي صار عنه بعد القيامة sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya oleh Allah sekarang tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Jadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa caranya. Di sini Rasul Imam Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini baik oleh Tirmidzi, baik juga oleh Syekh Al Albani dan kufila hadis as-sahihah. Itu perhatikan di sini. Tolong perhatikan semuanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki dari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah akan tanya tentang umur kita, berarti waktu kita dihabiskan buat apa? Keseharian kita 24 jam ini akan ditanya oleh Allah waktu kita. Apa yang kita lakukan dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah. Apakah dia dagang, dia kerja, dia belajar, dia sholat berjamaah, dia baca buku, baca Quran, dia berbuat baik kepada orang tuanya, atau berbuat baik kepada manusia, akan ditanya untuk apa waktunya? Atau buat yang lain? Buat jalan-jalan, buat ngobrol, buat nonton, buat yang lain yang ada manfaatnya. Akan ditanya kalau waktu itu digunakan buat apa? Dan akan ditanya kalau waktu itu untuk apa? Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam. Kalau dari 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi yang tanya Allah. Kita sholat 5 waktu, paling nanti 1 jam. Kalau kita betul-betul khusus sholatnya 10 menit, ditambah dengan sholat sunnah, cuma 1 jam. Kehilangannya 7 jam buat apa? Buat belajar, baca buku, akan ditanya Allah, untuk apa waktu itu? Akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah Taala tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Atau untuk ilmu, untuk belajar. Ya makan atau tidak? Dan tadi sudah saya jelaskan dalam Bupati Ma, bahwa kita untuk ilmu ini sampai kapan? Untuk ilmu sampai kapan tidak? Sampai mati. Perhatikan ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah bin Umar, dan Imam yang lain rahimahullah, ketika mereka ditanya, wahai para imam, sampai kapan kita menuntut ilmu? Ila al-alu sahabat Ahmad. Sampai kapan itu? Ila al-alu sahabat Ahmad. Sampai kapan itu? Ila al-alu sahabat Ahmad. Kita belajar terus, tak boleh berhenti. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu, wajib belajar. Wajib menuntut ilmu. Paling tidak, kita baca buku 4 jam dalam sehari. Minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Qur'an, hadis Nabi, buku-buku para ulama baca 4 jam. Kemudian kita amalkan, karena ilmu itu diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa amil shalihan, iman wa amil shalihan. Amal shalih terus, iman amal shalih, iman amal shalih. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Allah Ta'ala, ta'alamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian, kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu itu diamalkan. Bukan untuk koleksi ilmu, terus amalkan dalam ilmu. Maka kita diwafatkan Allah. Syaratnya, dalam kita beramal, beribadah dua, yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini harus kita amalkan ini kita. Akan ditanya, seorang da'i, seorang ustaz, seorang guru, seorang talib, ilmu. Akan ditanya, ilmu ini diamalkan atau tidak? Kita untuk amalkan. Kenapa Allah akan memberikan surga dan jalan di surga kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal? Saya ulangi lagi. Perhatikan. Allah memberikan jalan surga kepada orang yang berilmu atau beramal? Beramal. Allah sebutkan. Tilkal jannatul lati uriskumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati uriskumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membahas tentang jazaan di makan yang lalu. Allah membahas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh dan dihabiskan. Allah akan tanya, harta kita dari mana? Halal atau haram? Atau syubhat, atau habis minta-minta, atau utang tak bayar, apa yang lain akan ditanya Allah, harta itu bermain. Lagi orang-orang yang korupsi, akan ditanya harta dari mana dia dapat? Karena semua milik Allah, dan Allah akan tanya, dari mana dia? Apakah dari yang halal, atau dari yang haram? Nabi sudah ingatkan, dan hadis yang sahih, yang berkata Imam Bukhari, kata Nabi, saya tiada zaman, la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal, amin halalin, amin haramin. Akhrajah al-Bukhari. Kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman. Orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Akan ditanya oleh Allah, apa itu yang kalau dari yang haram, dari yang syubhat, maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu nabatin kulu jasadin nabaka min suhkin fannar awradi. Setiap jasad, setiap tubuh yang kumpul dari yang haram, maka neraka akan masuk ke dunia. Jadi, dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian, perhatikan lagi. Kemana dihabiskan? Maka yang kedua. Dihabiskan itu apa? Dari mana dia cari nafkahnya, halal atau haram, di mana dia peroleh harta itu? Kemudian di mana dihabiskan? Apakah untuk diberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, ya, untuk yang baik, untuk ketaatan, apa untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat, akan ditanya apa yang dihabiskan buat apa. Harta ini dihabiskan buat apa? Karena pada akhirnya harta ini milik Allah, bukan milik kita. Kemudian yang keempat, jasadnya kita capeknya, lelahnya kita untuk apa? Apakah capeknya kita dengan untuk ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah. Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka tapi kalau capeknya bukan untuk yang manfaat yang tidak-tidak, maka kita rugi. Diperhatikan, ini masalah waktu khusus digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia waktu kita. Dan kita akan tanya Allah tentang waktu kita. Dan kita akan, nah, setelah kita melihat fenomena penyanyian waktu yang langsung dengan manusia, disebutkan kurang lebih ada 18 fenomena yang saya sebutkan poin-poinnya, tidak perlu saya baca, karena yang penting poin-poinnya itu banyak melakukan dengan manusia, sia-sia. Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini, bukan hanya orang awam, ini perhatikan ya. Ketika saya sebutkan penyanyian waktu yang melakukan manusia, bukan hanya orang awam, terkena kepada para penuntut ilmu, terkena kepada para dai, terkena kepada para ustaz, terkena juga kepada ulama. Banyak para dai itu yang menyanyikan waktu ini dengan sia-sia. Seperti yang saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukan dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan zikir, sibuk dengan memanfaat apa dengan masyarakat. Ngobrol yang sia-sia. Atau dari itu banyak yang menyanyikan waktu yang sia-sia. Banyak, banyak. Makanya kita betul-betul menghargai waktu itu. Kita akan ditanya Allah tentang waktu kita. Jangan sampai waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan sekarang kita nggak sadar, orang lain. Kita pun ditanya oleh banyak orang. Yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis sebenarnya. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar, saya dan antum sama. Kita ini sebagai orang modern harus sibuk belajar, sibuk baca. Kita ini baca kita baru berapa kita tamatkan? Baru kita. Belum sampai di bulan kita. Kalau tidak baca kita baru berapa tahun? Jauh sekali. Antara langit dan bumi. Anda lihat Ibnu Jauzi. Dalam kita punya Sayyidul Khatir. Dia mengatakan, saya masih muda di Baghdad itu baca 20,000 jilid kitab. Masih muda, 20,000 jilid kitab. Lu seperti kita di sekarang, tulisan di sebuah bagus, di cetak sebuah bagus. Masih tulisan mana dulu? Tulisan mana? Dan terpaksa tidak arti seperti sekarang. Itu 20,000 jilid kitab dibaca. Imam Ibnu Jauzi. Bukan lupa ini, Imam Ibnu Jauzi dan kitabnya Sayyidul Khatir. Kita, satu kitab di pemerintahan. Bahkan yang berani lagi itu nyata kenal orang, ada orang yang baca kitab yang belum lama, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Tapi banyak yang tampil dari yang nggak ngerti, dari karbitan, yang nggak ngerti agama ceramah. Ini merusak agama orang seperti ini, merusak agama, nggak boleh bang Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu, nggak boleh berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi muda, nggak boleh. Belajar lu, bekas pendeta mantan, wajib dia belajar agama, Quran, Sunnah, dan Islam. Sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali berdakwah. Karena Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an sendiri, dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 8. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Subhanallah wa ma'ana al-musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia dengan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqinin, dan ada ilmu dan keyakinan. Ana wa ma ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikut. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana al-musyrikin. Dan aku juga mengikut Allah. Aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah dengan dasar ilmu. Tidak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Dan itu masyarakat para ulama. Tidak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini. Apalagi menisbat lagi kepada salah. Tapi tidak lebih agama. Pejabat itu harus berdakwah. Baru punya jadi dokter fisik berdakwah. Apa ada yang ngajinya? Apa ada yang ilmunya? Tidak punya hak sama sekali berdakwah. Yang berhak dakwah yang punya ilmu, masai Quran, masai Sunnah, Al-Qur'an, boleh berdakwah. Kalau kita lihat kerusakan dakwah yang ada, muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak punya paham, mantan penyanyi, ya, belajar dulu, mantan pelaut belajar dulu, atau dia bekas apa lagi, pendeta, belajar. bukan justru ceramah cerita tentang diri juga boleh orang Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup, nggak boleh cerita kepada manusia. Berlagi menyebutkan kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Setiap umat itu akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahid. Mujahid ada orang-orang yang senang berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup dia ceritakan kepada orang. Perbuatannya yang lalu tutup, nggak boleh ceritakan kepada orang lain, nggak boleh ceritakan. Tutup, tobat kepada Allah dan tobat kepada Tuhan. Belajar agama ini. Paham itu? Ya. Sekarang kita masuk tentang efisiensi waktu. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisiensikan waktu kita. Untuk lihat bab yang kelima. Tolong perhatikan. Ya, yang punya bukunya dilihat, yang tidak punya buku dicatat. Jangan tidur. Perhatikan, jangan tidur, jangan ngantuk. Ini majlis ilmu, majlis zikir di hadir oleh malaikat. Jangan tidur. Ini bukan tempat tidur. Perhatikan, baik-baik. Bayangkan manfaat. Kita ini saling manfaat, ini juga manfaat. Waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Artinya hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama, jadi tidak semua yang saya baca, beberapa mungkin ada 10 yang perlu saya baca tergantung. Sadar akan pentingnya waktu. Di waktu ini betul-betul kita ini terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kalau lebihnya yaman, awak dah yamin fasal al-azim. Allah berfirman, berapa tahunkah selamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang itu. Berarti kalau Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau satu hari, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhir. Yang kita ada tahu. Kita ini berarti kan umur kita 60 atau 70 tahun, kita ini setengah hari. Kalau setengah hari itu kita berlomba-lomba, lakukan amal-amal setengah hari. Setengah hari itu. Atau setengah hari. Imam Ibnu Jauzi berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemudian waktu. Dan kadar waktunya, jangan ia sia-siakan waktunya, walaupun hanya satu menit, tanpa ada ketaatan kepada Allah Taala. Belum saya itu khas. Jadi satu menit saja kita betul-betul gunakan waktunya sebaik-baiknya. Saya ambil contoh. Ya, kalau perhatikan. Contoh satu menit. Ya. Antum umpamanya. Ini kan orang banyak yang wudunya antri. Lagi antum antri wudu, bisa kan antum mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. La haula wala. Bisa gak? Manfaatnya ini? Sambil nunggu bis, nunggu kereta, atau sambil bawa motor, bisa sambil berzikir kepada Allah. Manfaatnya? Manfaat. Hatta satu menit manfaat waktu ini. Di waktu itu orang berharga, apa yang bisa kita baca, kita baca. Kita bawa mobil, berzikir kepada Allah. Macet, kita bisa lakukan yang lain. Kita baca, atau bisa nulis catat atau sambil dengarkan ayat Al-Quran. Tapi jangan lagi kita berpikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat dan kita punya. Kita kadang-kadang tidak gunakan kesempatan-kesempatan itu banyak sekali kita bisa berpikir kepada Allah. Bab umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Ini semua. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara. Ad-dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara yang bagi orang iman, surga bagi orang iman. Ada sahih muslim lagi. Orang kafir Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Dzarhum yakulu wa yatamattau wa yulhimul amal fa sawfa ya'lamun." biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka telah akan mengetahui akibat perbuatannya. Maksudnya sejarah ayat 3. Orang-orang kafir ini angan-angannya kosong. Cita-citanya panjang. Orang-orang kafir. Orang beriman tidak akan bisa mendapatkan. Tujuan kita satu. Apa? Masuk surga. Kita ini hidup tujuannya satu, masuk surga. Makanya Nabi Zakar kalau minta kepada Allah, minta surga dijauhkan dari neraka. Maka kita berusaha, berjuang siang dan malam. Bagaimana supaya kita masuk ke dalam surga? Ada pun dunia, sukses dunia. Ini sukses itu. Sukses yang abadi kapan? Di akhirat. Ya kita cari ke dunia. Kalau orang kafir yang menjaga apa? Kalau orang kafir yang menjaga apa? Dunia. Kalau orang beriman yang menjaga apa? Kalau kita cari akhirat, dunia pasti akan ikut. Kita nggak boleh meninggalkan dunia, maksudnya kita nggak mau cari nafsa, ya nggak boleh. Nggak boleh, nggak mau menikah, nggak boleh. Tetap harus jalan, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia, nanti kita nggak mau dulu. Makanya orang-orang kafir itu, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Mereka menyesal. Allah sebutkan di sini. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99, ayat 100. Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Kalla inna kalimatan huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, ia berkata, ya Rabbu, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, tunggu itulah dalil yang diucapkan saja. Dan di dalam mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Untuk beradikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian, mereka bisa dikembalikan. Tidak ada manfaat nih, omongan ini. Untuk sebetulnya, mereka mengatakan, la'ali amalu shaliha. Barangkali, kami bisa melakukan amal shaliha. Tidak ada manfaat. Makanya, melakukan amal shaliha apa? Kita berlomba-lomba melakukan amal shaliha. Jadi mereka menyesali. Penyesalan itu tidak ada manfaat. Nah, ada orang kafir. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa ma'um yurrawi ini. Mereka tidak berbuat dalam neraka selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan ini perhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih. Yang diberikan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Dari, dan lainnya. Dari sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, bersabda, sawazan ni'matani makburun fi makathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Kita lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, ni'matani makburun fi makathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua ni'mat yang banyak kamu bisa tertipu dengan dua ni'mat itu. Yaitu, waktu sehat, dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak yang seperti itu. Ada sini sahih. Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Bersama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal, rahimahullah, mana hadis tersebut? Soalnya tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang peroleh itu, maka adalah yang bersemangat agar tidak tertipu dan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dia orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, kafir munafik, banyak manusia menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dalam sebuah nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang bersyukur, bersyukurnya dengan apa? Bersyukur dengan apa? Jawab, siapa yang bisa jawab? Sudah gini. Iya. Iya, sudah kanan. Bersyukurnya dengan apa?